di mana Rasulullah menyatakan man kana lahu sa'atun aw si'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan, kelapangan rezeki, kemudian dia tidak menyembelih kurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati musalla kami. Maksudnya musalla itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat. Kalau di negeri kita kan musalla itu dipakai untuk sebuah masjid yang kecil, ya, yang tidak ada sholat Jumat di sana, itu dinamakan musalla. Padahal yang dimaksud musalla itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat. Penggunaan nama ini memang sebaiknya dihindarkan. Sebuah bangunan yang dibangun untuk sholat berjamaah 5 waktu, didengungkan azan di sana, walaupun tidak ada sholat Jumat, ya, maka itu dinamakan masjid. Dinamakan masjid. Lah, Rasulullah menyatakan dengan tegas, barang siapa yang memiliki kemampuan atau kelapangan rezeki, kemudian dia tidak melakukan kurban, ibadah kurban ini, menyembelih hewan yang telah ditentukan, maka jangan sekali-kali, kata Rasulullah, mendekati musalla kami. Maksudnya adalah bahwa sholat kamu, sholat id kamu itu dalam keadaan kamu tidak menyembelih kurban dalam kondisi mampu, itu adalah suatu pelanggaran. Ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ayuhan nas, inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai sekalian muslimin, kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya diwajibkan kepada setiap keluarga pada setiap tahunnya menyembelih kurban. Perintah yang sifatnya global ini, yang sifatnya mutlak, ya, pada setiap keluarga dibatasi dengan apa? Yang memiliki kemampuan, sebagaimana dalam hadis yang pertama tadi. Kedua, hadis ini dengan ayat yang sebelumnya dan beberapa dalil yang lainnya masih menunjukkan tentang wajibnya ibadah kurban kepada yang mampu. Dia mampu untuk membeli seekor kambing harga 400.000 dalam keadaan tidak memaksakan diri, dalam pengertian tidak harus mengurangi kebutuhan primer dia, ya. Dalam keadaan dia tidak harus menghutang sana dan menghutang sini, ya. Maka dalam keadaan ini dia dikenai kewajiban untuk melakukan ibadah kurban. Ini beberapa dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah yang menjelaskan tentang hukum tersebut. Dalam ibadah kurban ini sekian hukum yang perlu dijelaskan sebenarnya. Di antaranya adalah bahwa barang siapa yang hendak atau berniat untuk berkurban, menyembelih hewan kurban di hari raya nanti, maka ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, dia dilarang untuk melakukan, pertama, mencukur rambut kepala, kumis, ataupun yang lainnya dari rambut-rambut tubuh. Dan dilarang pula juga untuk memotong kuku. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menyatakan, man arada an yudahi na'am wa ahal waqad ahalla hilala dzulhijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adhafirihi syai'an hatta yudhi. Barang siapa yang sudah berniat hendak melakukan kurban dan kemudian telah nampak hilal bulan Dzulhijjah, yakni tanggal 1, maka hendaknya jangan dia memotong rambut ataupun kukunya sedikit pun sampai dia telah menyembelih kurbannya tersebut. Ini salah satu bentuk ibadah yang terkait dengan apa? Kurban itu. Ini aturan-aturannya. Nah, aturan-aturan di dalam melakukan ibadah kurban. Kembali kepada masalah yang tadi saya sebutkan, beberapa bentuk ibadah kurban sesajen itu ada aturan-aturannya juga. Sekarang ini di dalam mengantarkan sesajen ke laut misalkan, itu harus berangkat kereta kencana dari rumah kepala daerah tersebut. Kemudian dinaikkan sesajen itu melalui kereta bagian kiri atau bagian kanan. Nah, diletakkan sana. Kemudian kereta itu berjalan diiring-iringi dari belakang. Begitu sampai di tepi laut, maka cara turunnya seperti ini. Cara memegang sesajennya pun begini. Ini aturan semua ini. syariat ini, ya, sama dengan beberapa aturan di dalam menyembelih ibadah kurban yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu mereka lakukan dengan khusyuk, dengan serius, ya, aturan-aturan syariat ini tadi. Begitu sampai di laut sebelum membuangnya, gimana aturannya, caranya sudah diatur. Tadi itu acara ulur-ulur pun begitu, harus pakai keris laki-lakinya, perempuannya pakai ini, kemudian berjalan dengan cara begini, kemudian sesampai di satu tempat berhenti, kemudian berjalan lagi, kemudian sampai ke patung, maka dilumurilah patung itu dengan bedak, ya, caranya begini dan caranya begitu. Kemudian manasik yang berikutnya adalah, ya, membuang sesajen di mana, di bendungan atau di kawah ataupun yang lainnya, terserah. Ini aturan, ini syariat. Lah, ibadah kurban juga memiliki syariat dan aturan. Di antaranya ini, ketika memasuki bulan Dzulhijjah, maka dilarang melakukan beberapa hal tadi. Nah, kemudian ibadah kurban juga memiliki beberapa aturan dari sisi hewan yang akan disembelihnya. Dari sisi umur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innal jaza'a minadh-dha'n yuwafi au na'am as-saniyah min ghairiha au as-saniyah min al-ma'iz. Sesungguhnya kambing jaza', ya, yang sudah dalam kondisi jaza' dari dha'n, dha'n itu kambing putih, ya. Di negeri kita dinamakan apa? Katanya orang Situbondo bedus, ya. Nah, itu ketentuannya adalah al-jaza'. Al-jaza' itu sebuah istilah di mana seekor kambing putih ini sudah mencapai umur setahun. Nah, kalau kambing satunya, kambing Jawa, ya, atau kambing kacang, di dalam istilah Rasulullah SAW dinamakan ma'iz, ya, itu berumur 2 tahun, memasuki tahun ketiga. Begitu juga as-saniyah dari sapi. As-saniyah dari sapi itu memasuki tahun ketiga, yakni sudah 2 tahun memasuki tahun ketiga. Kalau onta, as-saniyah dari onta, as-saniyah, tahapan saniyah itu tadi. Jadi kambing atau hewan ternak itu ada tahapan, ada jaza', kemudian saniyah. Kalau jaza' itu pada kambing putih setahun. Nah, kalau saniyah pada kambing kacang itu umurnya berapa? Memasuki tahun ketiga, sudah melewati 2 tahun. Kalau saniyah pada onta memasuki tahun ke-6, yakni sudah 5 tahun lewat. Ini aturan-aturan umurnya. Dan ini ibadah. Kemudian diatur pula di dalam jenis hewan tersebut, tidak boleh hewan yang buta sebelah, yang jelas-jelas buta. Nah, ini kalimat yang sangat penting untuk diketahui. Nah, Rasulullah SAW dengan tegas naha anil awra al-bayyinu awaruha wal marid al-bayyinu maraduha wal kasir allati la tunqa, dan beberapa ketentuan yang lainnya. Buta sebelah tapi sudah jelas bisa dipastikan itu buta, ini enggak boleh. Lah kalau buta dua-duanya, Ustaz? Jawabannya lebih-lebih. Buta saja satu aja enggak boleh. Ini termasuk bagaimana hadis Rasul itu mengandung balaghah, ya, yang luar biasa. Nah, kalau seandainya disebut yang buta dua matanya, masalah kan, kalau satu gimana? Tapi ini kalau disebutkan satu saja, menunjukkan yang dua lebih-lebih. Nah, kemudian dijelaskan yang sakit, yang jelas-jelas penyakitnya. Penyakit sudah kering gitu, itu enggak boleh. Kalau sekedar sakit flu misalkan, kambing bisa enggak kena flu? Bisa kan? Ya, flu itu tidak kemudian dinyatakan tidak sah, tetap sah, walaupun nanti pembahasannya mana yang lebih afdal. Tentunya yang lebih afdal atau lebih utama jika tidak sedikit pun ada kekurangannya. Lah, ini beberapa aturan tentang penyembelihan. Disembelih hewan kurban itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini yang utama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan a'zamul ayyami 'indallah yaumun nahr. Mulia hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari An-Nahr. Kapan hari Nahr itu? Yaitu hari 10 Dzulhijjah. ketika jamaah haji sudah selesai wukuf, maka keesokan harinya mulai menyembelih kurbannya. Lah, pada hari ini dinamakan Yaumun Nahr, maka paling utama waktu menyembelihnya adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apakah boleh pada tanggal 11-12? Jawabannya boleh, karena Rasulullah menyatakan ayyamut tasyrik kulluha dzabhun. Hari-hari tasyrik itu seluruhnya adalah boleh untuk disembelih padanya, hari menyembelih. Cuma yang lebih utama pada tanggal 10. Kalau ada halangan tertentu karena satu dan lain hal, maka diperbolehkan pada tanggal 11-12 dan berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ini beberapa aturan tentang Idul Adha atau kurban, dan masih tersisa banyak dari hukum-hukum kurban, tetapi waktu sudah lewat. Mungkin saya beri waktu 5-10 menit maksimal jika ada yang perlu disampaikan. Tafadhol. Salam. Iya. Salam. Bagaimana jenisnya, Ustaz? Jenis kelamin. Nomor satu. Yang nomor dua, bagaimana kita orang mengumpulkan dana? Dana untuk kurban. Terkumpul jadi satu, dan kambing. Nah, untuk yang pertama, pertanyaannya jenis kelamin yang terbaik adalah laki-laki. Apakah wajib? Jawabannya tidak wajib laki-laki. Boleh yang betina. Boleh yang betina, cuma yang afdal yang laki-laki karena mengandung kelebihan dibandingkan yang betina. Kemudian apakah boleh mengumpulkan sumbangan atau iuran pada Idul Kurban ini membeli hewan kurban? Kalau yang dimaksud dengan iuran di sini adalah dari ini 50.000, ini 10.000, itu 5.000, yang ini 20.000, dan seterusnya sampai menjadi 400.000 beli seekor kambing. Ya. Ini 100.000, ini 150.000, ini 200.000, terkumpul 5 juta beli seekor sapi. Maka yang seperti ini bukan hewan kurban, tapi ini sedekah. Nah, tidak boleh dicampur aduk antara sedekah dengan kurban. Kalau kurban ada aturannya. Kalau kambing nggak boleh iuran atau apa patungan. Tapi kalau sapi boleh patungan untuk 7 orang. Misalkan sapi harganya sekarang 7 juta, maka satu sahamnya berapa? 1 juta. Boleh satu orang membeli 2 saham, boleh, tidak harus 7 orang, ya. Tetapi boleh satu orang memiliki 2 saham, 3, kemudian di situ orang keempat, orang kelima, dan 6-7 misalkan, ya. Ini boleh. Nah, kalau onta maka boleh dibagi menjadi 10 saham. Tetapi kalau yang terjadi sekarang di sekolah-sekolah, ya, kalau kita sekolah dulu kan gitu, SMP, SMA, iuran apa? Kurban. Nah, ini satu menyelisih sunnah Rasul, yang karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin tidak pernah mencontohkan. Oh, ini dalam rangka meramaikan, Ustaz. Daripada kambingnya yang disembelih cuma 10, dengan iuran ini bisa 15. Sehingga lebih meriah. Jangan. Keliru. Ya. Ini ibadah. Ini kurban. Suatu ibadah yang sudah diatur tata caranya. Kalau perkara mau sedekah, nanti kumpulkan iuran, beli kambing, potong sedekah. Silakan. Tapi ini adalah ibadah tertentu, waktunya sudah ditentukan. Maka yang sering dilakukan oleh beberapa yayasan, ya, beberapa organisasi, lebih parah lagi, ya, karena kebetulan saya juga tahu perkara ini secara langsung, itu biasanya jadi apa ya, untuk mengangkat pamor sebuah kepengurusan atau masa kepengurusan tertentu. Wah, masya Allah. Dulu waktu organisasi ini diurus oleh si Fulan, menyembelih 30 sapi, 40 ekor kambing. Tapi tahun berikutnya ketika diurus ini turun sekian, hanya bisa mampu 20 ekor sapi, 30 kambing. Akhirnya berupaya mengumpulkan iuran, sampai cari iuran keluar kota juga. Ngirim utusan. Ada ini ya, Amianis ya. Kirim. Ya, dari kota ini ke Surabaya, ke Malang, ke Jakarta, ke Bali, cari iuran. Ya. Ya Allah, tidak seperti ini aturan ibadah kurban. Maka jangan sampai kita punya andil dalam yang seperti ini. Wallahu alam bisawab. Yang mana ini? Nah, sholat. Iya. Iya. Nah, langsung dia menahan dari memotong rambut dan nggak apa-apa, sejak itu ditahan. Nah. Iya. Itu umur 6 bulan. Saya kata yang itu 1 tahun. Iya. Saya suatu panitia. Iya. Sebuah panitia dari beberapa orang. Ini ada batasan untuk ambil dari panitia ini. Pertanyaan yang kedua tadi, atau yang pertama mungkin perlu saya tegaskan, yaitu orang sudah masuk 10 hari Idul Hijjah ini, mungkin hari ketiga, keempat baru dapat rezeki, ingin memotong kambing. Padahal sebelumnya dia sudah potong kumis, sudah potong kuku. Nah, tapi alhamdulillah belum potong jenggot. Karena memang ini tidak boleh dipotong, hanya bukan hanya pada bulan Dhul Hijjah. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah untuk dipotong. Nah, kemudian Allah ibarik fiikum, ternyata pada hari keempat dapat rezeki mau motong kurban. Maka nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu, sudah kadung motong kuku nggak jadi masalah. Wah, anak sudah kadung apa potong kuku, sudah potong kumis, bulu ketiak misalkan. Kalau gitu nggak jadi kurban, enggak. Silahkan tetap kurban, sejak hari itu dia menahan diri dari melakukan perkara yang dilarang tadi. Yang ketiga, panitia. Oh, umur. Nah, umur, pernah mendengar bahwa kalau kambing putih itu 6 bulan, kalau yang kambing kacang 1 tahun. Apa ada hadis? Sebenarnya tidak ada hadis yang dengan terang-terangan menyatakan umurnya yang ini sekian, tidak ada. Tetapi Rasulullah menyebutkan al-jaza'u min al-dha'n was-saniyatu aw saniyatu min al-ma'iz. Sekarang batasannya adalah al-jaza' dengan as-saniyah. Ya, dua kalimat ini mungkin perlu diperhatikan. Al-jaza'u dan as-saniyah. Lah, ketika berbicara tentang al-jaza', jaza' ini tadi saya sebutkan salah satu tahapan hewan ternak. Bukan umur, tahapan tertentu. Lah di sini terjadi perbedaan ahli bahasa Arab, ya. Jaza itu untuk kambing yang putih, kibas atau apa? Bedus. Berapa sih umurnya? Ahli bahasa, ahli lugah, mereka melakukan penelitian kan di badui-badui. Mereka kan sumber referensi bahasa, karena itu bahasanya mereka. Mereka mengistilahkan jaza ini berapa? Orang-orang badui yang memang pengembala kambing khusus hidupnya dengan kambing, onta dan yang lainnya dari hewan ternak, mereka paham istilah-istilah ini dan mereka berbahasa Arab. Nah, yang hidup di padang pasir itu diikuti oleh para ahli bahasa. Jaza ini berapa? Gitulah umurnya. Nah, ternyata jumhur mayoritas ahli bahasa menyatakan bahwa jaza itu pada kambing yang putih berumur setahun atau lebih. Diistilahkan kalau giginya sudah pongkak. Ada yang pongkak pada umur 8 bulan? Ya ada, tapi keumumannya. Seperti anak kecil, misalkan pongkak mestinya umur 6 tahun, ada yang umur 3 tahun atau 4 tahun pongkak. Gitu lah. Itu bukan ukuran, tetapi yang menjadi ukuran dan mizan adalah mayoritas keumuman. Nah, sehingga atas dasar ini, menurut penentuan dari mayoritas ahli bahasa Arab, bahwa al-jaza' itu adalah yang berumur setahun ke atas. Nah, wallahu alam bisawab. Yes, belum tinggal satu. Panitia sekarang. Apakah panitia, kalau saya salah memahami dibetulkan, apakah panitia berhak mendapatkan dari kambing atau dari daging kurban? pada intinya bahwa daging kurban itu adalah disembelih untuk bersedekah. Ya, artinya dagingnya ya, kalau penyembelihannya ibadah murni, murni ibadah. Kemudian diperuntukkan untuk sedekah dan juga disunnahkan yang menyembelih kurban itu makan dari daging tersebut. Jadi pertama, yang memiliki kurban ambil dari daging itu. Berapa ukurannya? Enggak ada ukuran dari Rasul, apakah 1/4, apakah 1/3, ataukah 1/6. Enggak ada aturan itu. Ya. Bebas sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau dia menyatakan saya cukup 1 kilo, selebihnya saya sedekahkan, silakan. Tetapi jangan sampai ada perasaan, sudahlah demi sedekah, saya enggak mau makan. Sehingga dia meyakini bahwa ini adalah sikap wara', sikap zuhud. Keliru, ya, menyelisih sunnah. Ya, sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, dan Nabi itu orang-orang yang paling zuhud, orang yang paling wara', ternyata beliau juga mengambil dari daging kurbannya sedikit, kemudian sebatas yang dibutuhkan, selebihnya disedekahkan. Apakah panitia boleh? Boleh-boleh saja. Nah, boleh disedekahkan kepada panitia, terkhusus jika mayoritas panitia atau keumuman mereka adalah juga orang-orang yang butuh. Itu enggak apa-apa dikasih dari daging kurban tersebut. Tetapi bukan ketentuan bahwa panitia harus dapat, enggak. Ya, jangan disamakan dengan zakat, amil zakat ya. Kalau amil zakat memang ada ketentuan, nanti dikias-kiaskan ibadah kurban sama zakat. Nah, oh, akhirnya kena juga orang yang apa, dapat juga orang siapa? Para panitia. Enggak boleh dikiaskan satu ibadah dengan yang lainnya, masing-masing sudah ada aturan mainnya. Fadhil. Ya. Ya. Ya. Jil. Ya. Siapa? Oh ya, perempuan itu ya. Iya. Betul, betul. Nah, betul. Ha. Teroris. Nah. Iya. Kalau pertanyaannya apakah itu bentuk teror? Jawabannya nam, bentuk teror, teror akidah, teror pemikiran. Tetapi apakah itu termasuk yang dibahas di buku tersebut? Jawabannya tidak. Karena buku itu membahas jenis teror tertentu. Nah, kemudian bagaimana menyikapi ini? Ya tentunya kita harus membentengi diri kita, masyarakat, dengan dakwah Islam, dengan tauhid. Nah, dan orang semacam itu mestinya memang harus dibunuh. Tapi yang membunuh bukan pribadi-pribadi. Yang membunuh adalah waliul amr. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada waliul amr. Iya, waliul amr gak tegas Ustaz. Mestinya bunuh aja. Lah, masyarakat kita masih seperti ini. Padahal alhamdulillah tadi diberi batasan di era demokrasi. Betul. Era bebas berbicara, bebas berbuat, bebas berpikir, bebas berakidah, bebas berideologi. Sekarang ini Syiah, Rafidhah muncul, bebas. Ahmadiyah muncul, bebas. Ya, komunis, buku-buku sekarang tersebar, bebas. Pemerintah enggak tegas lah, begitu mau tegas, Komisi HAM bicara. Baru mau tegas. Ya. Wah, diedel-edel pemerintah, kepolisian diedel-edel. Kasus apa? Di Sulawesi? Di Poso ya, atau di Palu itu? Kasus Mahdi, ya, yang berakidah dengan akidah sesat dan sebagian akidahnya kekufuran, kufur, menghalalkan beberapa yang Allah haramkan, ya. Pemerintah bertindak, ya biasa kalau ada kesalahan teknis, kalau betul itu kesalahan teknis di lapangan, ya. Baru seperti itu, waduh. Dipermasalahkan, diangkat sekarang masalahnya sampai ke internasional. Baru mau berbuat seperti itu. Padahal mestinya mereka para teroris, ya, kalau para teroris itu aturannya dalam Islam, aturan Rasul, bunuh, selesai. Dalil-dalilnya penuh dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintah Indonesia masih apa? Penuh kebijaksanaan masih sebenarnya. Diadilkan, diadili, diberi kesempatan berbicara. Kalau di masa Rasul, di masa Sahabat, masa Tabiin, selesai. Gitu caranya. Ya, bila yang merusak termasuk orang-orang yang menyuruh-menyuruh ham, ham, ham. Nah, sekarang Syiah dibela sebagai bentuk ham juga, hak asasi manusia. Rafidhah. Jadi mencaci maki sahabat Rasul itu hak asasi. Abu Bakar kafir, hak asasi. Aisyah berzina, hak asasi. Quran yang ada pada muslimin tinggal sepertiga saja, yang lainnya hilang, hak asasi. Hati-hati, jangan diganggu. Di sana ada komisi HAM yang akan membelanya. Jadi negeri ini carut marut. Era demokrasi itu tadi, demokrasi itu katanya Islami. Dari sisi mana demokrasi itu Islami? Lawang yang membuat itu Yahudi. Dengan caranya Yahudi, diterapkan oleh Yahudi, ditiru oleh umat Islam. Terus mau dinyatakan itu apa adalah Islam. Jadi memang inilah kondisi umat kaum muslimin, terkhusus negeri kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan, mudah-mudahan bala ini dan musibah ini tidak terus berlanjut. Tidak terus berlanjut. Nah, jil termasuk, ya, yang akidahnya mayoritasnya adalah akidah kufur. Demokrasi. Nah, bebas. Hak asasi. Kalau kita mau berbicara agama, kalau aturan Rasul ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti yang saya sebutkan sebagiannya tadi, dan pernah sering saya sebutkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umat, bahkan memerintahkan, bukan mengajarkan, kepada umat di dalam menyikapi kaum teroris, kaum khawarij, termasuk orang-orang yang seperti itu. Di zaman Umar bin Khattab, ada seorang mau bertanya tentang sebuah ayat, tetapi tanyanya itu bukan tanya murni, dikembalikan ke logika dia. Al-Quran mau difahami dengan logikanya. Dengar Umar bin Khattab sebagai khalifah, coba, satu permasalahan, satu ayat ditanya. Akhirnya setelah ditegur tetap, Umar bin Khattab memerintahkan untuk orang tersebut dicambuk dan dikelilingkan di jalan raya, ya, diputarkan di pasar, dicambuk. Nah, sudah pada luka tubuhnya, suruh istirahat. Berapa hari sembuh, sudah hilang. Sini lagi, cambuk lagi. Sudah sembuh, berapa hari, panggil lagi, cambuk lagi. Sudah selesai yang keempat. Ketika hendak dicambuk lagi, kata orang ini, ya amiral mu'minin, in aradta shifai faqad shufitu, wa in aradta qatli faqtulni. Wahai amiral mu'minin, kata orang ini, jika engkau menginginkan sembuhnya pemikiran aku, ideologiku ini tadi, sesungguhnya aku sudah sembuh, tobat. Nah, tapi kalau engkau memang niatnya mau membunuh saya, bunuh aja sudah. Nah, sembuh. Kemudian orang ini harus diasingkan, dijaga. Tidak boleh kaum muslimin berbicara dengan orang ini. Hati-hati. Belum tentu sembuh, ya, masih dalam proses penyembuhan, nanti menular. Nah, bahaya ini. Nah, ini Amirul Mukminin. Ah, kita kan sekarang mau mencoba menilai, masa ya Amirul Mukminin begitu ya? Mulai kan. Kita pakai logika nih. Ya. Masa teganya ya? Nah, kita yang sudah kerasukan keracunan demokrasi dan HAM ini, ya. Dikotori ini kita ini. Benar. Ya, benar-benar pemikiran kita ini, maaf-maaf saja, kayak tong sampah. Sejak kita masih kecil, ha? Sejak kita masih kecil, nah, sudah diisi dengan berbagai macam Bobo, Kompiho, Skubidu, nah, terus, nah, berbagai macam Ludruk, Ketoprak, nah, masuk ke pemikiran kita. Sri Mulat, ha? Ini yang mendidik kita sejak kecil, ha? Terus kita berkembang berbagai macam pelajaran yang bertentangan dengan Islam. bacaan-bacaan kita, media-media yang ada di hadapan kita, lingkungan kita. Bayangkan dulu saya pernah sampaikan, ketika saya kuliah ada seorang dosen agama ini mengatakan kepada mahasiswa, coba kalian bayangkan bagaimana Allah, bahasanya bukan Allah, Tuhan, ini orang-orang kecil ini, berat menyatakan Allah, Tuhan menciptakan sebuah batu yang besar sekali, sehingga dia sendiri tidak mampu mengangkatnya. Ya, ini di sebuah universitas yang berlabelkan Islam. Ini omongan seperti ini lebih dosa daripada orang yang berzina. Lebih besar dosanya daripada orang yang minum khamr siang dan malam. Ya. Lah, para hadirin yang saya muliakan. Lah kalau orang seperti ini ketahuan Umar bin Khattab, dosen-dosen, dekan-dekan seperti ini ketahuan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, apa jadinya? Katanya orang situ bondo jadi Pak Limpung. Selesai. Nah, jadi sangat mengerikan memang. Kita banyak-banyak doa, jangan merasa aman sekarang. Jangan merasa aman. Yang melakukan dosa bukan cuma yang korupsi. Korupsi kecil, kecil dibandingkan yang tadi. Dibandingkan kesyirikan, dibandingkan kekufuran jil. Kecil. Korupsi kecil dibandingkan orang yang meremehkan darahnya seorang muslim. Bunuh sana, bunuh sini, bom sini. Kecil dosanya dibandingkan ini, walaupun itu dosa besar. Jadi jangan salah menempatkan, jangan dinilai Islam itu pakai perasaan, jangan. Jangan pakai logika kita, jangan. Sudah dikotori logika kita. Ya. Nah, para hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allah menyelamatkan negeri ini. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan kita masih beriman. Dan kita kembali ke masjid ini dalam keadaan kita beriman. Sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Karena waktu sudah cukup. Nah, mudah-mudahan sedikit yang kita dengarkan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.